إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب استحباب اتخاذ المؤذنين للمسجد الواحد باب yang keempat dari kitab الصلاة dari صحيح مسلم bab yang keempat dari kitab As-Shalah dari kitab Sahih Muslim judulnya bab istihbab ittikhadhi mu'adhinaini lil masjidil wahid anjuran untuk membuat dua orang azan untuk satu masjid. Hadisnya nomor 843. Haddatsana Ibnu Umair qala haddatsana Abi qala haddatsana Ubaidullah an Nafi' an Ibnu Umar قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى حديث 844 وحدثنا ابن أمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة مثله dengan sanadnya kepada Aisyah. Lafaz hadisnya sama dengan sebelumnya. Yaitu hadis sebelumnya adalah dari Ibnu Umar adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua orang muadzin Bilal dan Ibnu Ummi Maktum Al-A'ma yang beliau adalah buta. Hadis yang mulia ini ya menunjukkan kepada kita ada beberapa pelajaran. Yang pertama, nama Ibnu Ummi Maktum namanya adalah Amr bin Qais bin Zaidah bin Al-Aswam bin Haram bin Rawahah. Ini adalah pendapat kebanyakan dari ulama tentang namanya Amr bin Qais. Ada lagi yang mengatakan namanya adalah Abdullah bin Zaidah. Ummu Maktum namanya adalah Atikah. Ibnu Ummi Maktum meninggal dunia di waktu perang Qadisiyah, ya, perang dan meninggal sebagai syahid. Semua orang buta ikut juga perang. Faedah dari hadis di atas yang pertama, jawazu wasfil insani bi'aibin fihi lit'arif aw maslahatin tatarattabu 'alayhi la 'ala qasdi at-tanqis. Bolehnya menyifati seseorang dengan aib yang ada pada dirinya untuk tujuan ta'arif, Tujuan ta'arif itu pengenalan atau untuk kemaslahatan yang muncul, bukan dalam rangka untuk meremehkannya atau memperkecilnya. Dan ini adalah salah satu dari bentuk ghibah yang dibolehkan. Ada 6 ghibah yang dibolehkan. Hukum asal ghibah itu haram. Hukum asal ghibah haram. Dan ada untuk kemaslahatan rajihah, ada 6 yang boleh. Silakan ditulis, al-qadhu laysa bighibatin fi sittatin. Al-qadhu laysa bighibatin fi sittatin. Mutawallimin wa mu'arrifin wa muhaddirin. Yang bisa tulis di bahasa Arabnya, silakan ini rangkaian manzum, gampang antum nanti menghafalnya. Saya ulangi, wal qadhu al qadhu laysa bighibatin fi sittatin mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhaddirin. ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. Jadi ulama dirangkainya di dalam 2 bait syair. Al-qadhu yani mencela, laysat bighibatin, tidak dihitung sebagai ghibah, fi sittatin, di dalam 6 perkara. Mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhaddirin. Yang pertama, mutadhallimin, orang yang dizalimi, seorang yang merasa dizalimi lalu dia mengadu, ya, seperti seorang pergi kepada polisi atau hakim, dia mengatakan fulan telah menzalimiku. Ya, tindakan itu kan aib. Lalu dia laporkan. Ya. Wa mu'arrifin. Yang kedua adalah memberikan pengenalan. Bukan dalam rangka untuk menjelek-jelekin. Yang mana syaratnya bahwa dia tidak bisa dikenal kecuali dengan menyebutkan itu, menyebutkan aibnya. Kalau masih bisa dikenalkan ke orang tanpa menyebut aibnya, maka tidak boleh sebutkan aibnya. Contohnya, maaf, namanya misalkan A. Ya, A. Di mana rumah si A? A mana? Ya, A yang buto tu, ha? Ya, atau A yang tengkak tu. Jadi ada nama A yang banyak. lalu dikenalkan untuk bahwa dia tidak bisa dikenalkan kecuali dengan seperti itu gitu. Maka menyebutkan aib yang ada pada dirinya untuk mengenalkan ke orang, membedakan dia dengan yang lain. Maka tadi di dalam hadis apa? Ibnu Ummil Maktum Al-A'ma, buta itu sendiri itu kan aib pada dirinya, takdir Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dalam rangka memperkenalkan kepada orang ya bahwa dia seperti itu ya, akan mudah dikenal. Yang ketiga, muhadzirin, memberikan peringatan, mewanti-wanti, mengingatkan. Seperti ulama hadis yang membicarakan tentang para rawi, atau seorang ulama mengingatkan bahayanya orang-orang tertentu misalnya. Lalu disebutkan si fulan ya, wah dia berbahaya. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bisal akhul asyir. Ada seorang yang datang, Nabi mengatakan ini adalah sejelek-jelek ya warga dari satu kampung. Atau juga sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang wanita namanya Fatimah, dia dilamar oleh dua orang laki-laki. Nabi mengatakan amma Muawiyah fasa'luhu la mala lahu. Adapun Muawiyah yang melamarmu, dia adalah orang miskin yang tidak punya harta. Wa amma Abu Jaham, adapun Abu Jaham yang kedua yang melamar, fadarrabun lin nisa, dia suka memukul wanita, yakni memukul istri. Itu adalah aib. Nah, Nabi menyampaikan itu dalam rangka memberikan peringatan, enggak usahlah dinikahi dia. Ya. Lalu Nabi mengatakan fankih Usama, nikahilah Usama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini oleh Imam Nawawi dibahas lagi ketika pembahasan kitab nikah. Kemudian yang keempat adalah mujahirin fisqan, berterang-terangan melakukan maksiat. Terang-terangan dia berbuat maksiat, minum khamar tengah jalan, ya, atau membawa perempuan yang bukan mahramnya terang-terangan, dan yang lain. Jadi dia sendiri tidak mau menghargai dirinya, tidak menghormati dirinya, dia terang-terangan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, mustaftin, minta fatwa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Hindun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istrinya Abu Sufyan, dia mengadu kepada Nabi bertanya, "Inna Abu Sufyan rajulun syahih." Abu Sufyan ini adalah laki-laki yang cekik, tomak, enggak mau ngasih harta. Itu kan aib. Ya. Tapi Hindun datang kepada Nabi bukan ingin meluapkan curhat begitu saja, tidak. Ya, tapi dia ingin meminta fatwa. Apa yang ditanyakannya? Yaitu menanyakan bahwasanya Abu Sufyan dia adalah syahih, yakni pelit, tamak, enggak mau ngasih harta, tidak mau menafkahi Hindun dengan anaknya, apa yang mencukupkannya? Lalu dia bertanya tentang boleh enggak ngambil harta Abu Sufyan tanpa sepengetahuannya. Kalau diminta pasti enggak dia ambil. Ya. Lalu Nabi mengatakan khudhi ma yakfiki anti wa ahli wa auladiki. Ambillah apa yang mencukupkanmu dan anak. Karena itu adalah kewajiban dari suami. Tapi sebaliknya enggak boleh suami mengambil harta istri, haram hukumnya. Karena istri tidak punya kewajiban untuk menafkahi suami. Ya. Maka istri ketika dia memberikan atau suami mengambil harta istri harus dari jiwa yang senang dengan kerelaan dari istri. Adapun suami punya kewajiban untuk menafkahi istri. Ya. Yang keenam, talabul i'anah fi izalatil munkar. Membantu, minta bantuan untuk menghilangkan sebuah kemungkaran. Kalau seandainya ada satu kemungkaran, tidak bisa kita menghilangkannya kecuali harus meminta bantu kepada orang lain. Tentu ketika kita memberikan minta bantu kepada orang, harus kita sebutkan apa permasalahan. Ya, kalau tidak tentu tidak akan mungkin. Ya. Jadi ketika kita minta bantu kepada orang lain, bahwasanya di tempat itu ada kemungkaran, apa disebutkan? Kita menyebutkannya tentu aib ya. Ya. Maka enam tadi tidaklah dianggap sebagai ghaibah. Siapa yang hafal? Al-qadhu laysat bighibatin. La, laysat pakai al mutadhallimin. Wa muhadhir. Boleh semuhajir, mujahir, muhajir meninggalkan, mujahir terang-terangan, mujahir, waman talab al-i'anata fi izalat al-qadhu laysat بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. Kita lanjutkan perkataan Nabi, perkataan Ibnu Umar di dalam hadis ini, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muadzinani. Nabi memiliki dua orang muadzin, yaitu di waktu di Madinah, ya, dan di waktu, satu waktu. Jadi pada waktu itu Nabi SAW memiliki dua orang muadzin, yaitu Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Kemarin kita mempelajari atau sebelumnya kita mempelajari hadis Abu Mahdzurah, hadis tentang sifat adzan. Waqad kana Abu Mahdzurah muadzinan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Abu Mahdhurah ini adalah muazinnya Nabi di Mekah. Dan malahan turun-temurun dia setelah itu sebagai muazin Mekah. Wasa'ad al-Qarb adzan ila Rasulillah di Quba marrat. Sa'ad al-Qarb adzan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Quba beberapa kali. Dari hadis ini faedah yang bisa kita ambil, anjuran untuk menjadikan dua orang muazin bagi sebuah masjid, bagi satu masjid. Salah satunya azan sebelum subuh, sebelum terbit fajar. Ya, wa fi hadzal hadis istihbab ittikhadh muadzinain lil masjid al wahid. Yu'adhdhin ahaduhuma qabla tulu' al fajr. Salah satunya adzan sebelum terbit fajar, wal akharu 'inda tulu'ihi. Yang lain ketika terbit fajar. Kama kana Bilal wa Ibnu Ummi Maktum yaf'alani, sebagaimana dilakukan oleh Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Nah, di sini harus hendaknya juga stabil. Bilal selalu diazan sebelum terbit fajar, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza azana Bilal, kul washrabu." Apabila Bilal azan, makan dan minum, kata Nabi. "Fa innahu yu'adzinu bil-lail." Sesungguhnya dia azan pada malam hari, berarti sebelum terbit fajar. Adapun Ibnu Ummi Maktum, kalau azan berhenti, jadi enggak boleh lagi makan dan minum. Kenapa? Karena Ibnu Ummi Maktum tidaklah dia azan kecuali ada yang mengatakan kepadanya, "Asbahta, asbahta." Sudah masuk subuh, sudah masuk subuh. Jadi ada orang yang menginformasikan tentang terbitnya fajar, karena dia adalah orang buta, jadi tidak bisa melihat sendiri. Nah, di sini stabil, ya, sehingga ketika ada perbedaan suara sudah bisa diketahui. Wah, ini azan masuknya waktu atau azan sebelum masuk waktu. Ya, seperti di masjid kita, alhamdulillah, untuk masuk waktu tetap paiwan. Tapi kalau bertukar, nah ini agak bingung, nur ini masuk waktu atau tidak. Jadi harus stabil, terus stabil terus. Qala ashabuna, yani pengikut Syafi'i mengatakan, "Idza ihtaja ila akthar min muadzinaini ittakhadha thalathatan aw wa arba'atan fa akthar bihasab al haja." Kalau seandainya diperlukan lebih dari dua orang, maka carilah atau ambillah tiga orang atau empat orang atau lebih sesuai dengan kebutuhan. Waqad ittakhadha Utsman radhiyallahu ta'ala an arba'atan lil hajah 'inda kathratin nas Utsman menjadikan 4 orang muadzin pada zaman beliau karena kebutuhan, karena banyaknya orang. Qala ashabuna madhab Syafi'i, dia mengatakan yustahabu an la yuzadu ala 4 illa li hajatin zahirah, dianjurkan agar tidak melebih dari 4 kecuali kalau memang kebutuhan yang sangat nampak. فالمستحب ألا يؤذنوا دفعة واحدة. Dianjurkan agar mereka tidak azan pada waktu yang serentak. Jadi jangan satu kali satu azan langsung. Bal ini tas'al waqt tarattabu fihi. Kalau seandainya waktunya panjang, maka diatur. Fa in tanaza'u fil ibtida' bihi aqra bainahum wa in dhaqa al waqt. Kalau seandainya mereka berselisih siapa yang adzan pertama yang awal, maka diundi siapa yang lebih berhak walaupun waktunya sempit. Jadi kalau di waktu Utsman khususnya Jumat ya, itu ada muadzinnya azan pertama itu di pasar bukan dalam masjid karena sudah banyaknya bangunan, maka kemudian pasar. Lalu azanlah di pasar itu untuk mengingatkan kepada orang dekatnya waktu, tapi sebelum masuk waktu. Bukan seperti apa yang dilakukan oleh sebagian masjid di kampung-kampung, azan pada waktu Jumat yang pertama masuk waktu, kemudian azan di dalam suara untuk di dalam masjid di waktu khatib naik mimbar. Ya, ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Dan tidak juga sesuai dengan sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Walaupun dikatakan alaikum bisunnati wa sunnatil Khulafaur Rasyidin al-Mahdiyyin min ba'di, mengikuti sunnahnya Khulafaur Rasyidin, lakukanlah apa yang dilakukan oleh Utsman. Bahwa azan itu dilakukan sebelum masuk waktu, bukan setelah masuk waktu. Dulu memang di Mekah dan Madinah azan pertama dan azan kedua itu sangat berdekatan dan sudah masuk waktu. Tapi sekarang sudah semenjak kalau tidak salah mulai dari Raja Salman kalau tidak salah, itu azannya sudah dijarakkan setengah jam kurang lebih. Azan pertama jam 12 atau sebelumnya, dan kemudian azan masuk waktu. Dan di masjid-masjid yang lain di Arab Saudi, mereka tetap melaksanakan azan 2 kali. Azan pertamanya jam 11 untuk Jumat. Nah, biasanya dalam azan yang pertama itu aktivitas-aktivitas sudah berhenti. Toko mulai ditutup, SPBU mulai diberhentikan. Ya. Orang-orang bekerja berhenti karena memang untuk persiapan untuk mendatangi sholat Jumat. Nah, kalau kita lihat kepada tujuan yang dibuat oleh Utsman bin Affan, ya, yaitu untuk memberitahukan akan kedekatan sholat Jumat, ya silakan. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya membuat azan pada hari Jumat itu adalah sekali. Adapun untuk subuh, Nabi lakukan dua kali. Taib. Fa in kana al-masjid kabiran, adzanu mutafarriqin fi aqtarihi. Kalau seandainya masjidnya besar, dulu kan belum ada mik, maka azan dengan berbeda. Di pojok ini, mungkin di belakang. Ya, kalau dulu, kalau sekarang nggak perlu lagi, mic-nya aja diperbanyak. Ya, karena tujuannya adalah bagaimana bisa menyampaikan panggilan. Azan ini untuk manggil siapa? Manggil kaum muslimin datang ke masjid, bukan memanggil Allah. Ya? Karena ada orang yang tidak berilmu agama, dia panggil, katakan azan ini untuk memanggil, untuk memanggil Allah. Salah. Ini ketika seorang tidak tahu agama, dia berbicara masalah agama, kayak gitu, selalu nyeleneh. Ya? Memanggil dia, kalau seandainya dia muslim, dia harus datang ke masjid. Itu pun sudah dipanggil, nggak datang. Orang buta aja, ya tidak diberi dispensasi oleh Nabi. Ketika ditanya dengar nggak azan, katanya iya. Kata Nabi, ajib fa ajibu, penuhi. Ya. Wa in kana dhayqan, kalau masjidnya kecil, waqafu ma'an wa adzanu, berdiri berbarengan azan bareng. Wa hadha in lam yu'addi ikhtilaf al-aswat ila tashwish, tahwish. Hal ini kalau seandainya tidak perbedaan suara tidak menyebabkan ya kacau balau, maka boleh azan serentak. Ya. Wa in adda ila dzalika lam yu'adzi illa wahid. Kalau seandainya menyebabkan tidak jelasnya yang disampaikan, maka tidak boleh azan kecuali hanya satu. Ya. Fa in tanaza'u aqra bainahum. Kalau seandainya terjadi selisih antara muadzin-muadzin siapa yang muadzan, maka diundi siapa yang punya jatah, karena muadzin ini mendapatkan pahala. Ya. Amman iqamah, adapun iqamat, fa in adzanu 'ala tartib, kalau seandainya mereka azan sesuai dengan tertib, fal awwal ahqqu biha in kana huwa al muadzin ar ratib, maka orang yang azan pertama lebih berhak untuk iqamat kalau seandainya dia adalah muadzin yang ditetapkan sebagai pegawai muadzin. Aw lam yakun hunaka muadzin ratib, فَإِنْكَانَ الْأَوَّلْ غَيْرُ مُعَذِّنُ الرَّاتِبِ فَأَيُّهُمَا أَوْلَى بِالْإِقَامَةِ فِيهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا. Atau ya, tidak ada muadzin yang telah ditetapkan sebagai pegawai, maka yang pertama diberikan hak. Kalau seandainya yang pertama itu bukan pegawai yang telah ditetapkan, ya, maka siapa yang lebih utama untuk iqamat? Menurut Syafi'iyah, ashahuma an ratib aula li'annahu mansib. Orang yang misalkan muadzin pertama bukan yang ditetapkan, muadzin yang kedua yang ditetapkan sebagai muadzin. Maka siapa yang berhak untuk mengiqamatkan adalah orang yang sudah ditunjuk sebagai pegawai atau ketetap yang ditetapkan untuk muadzin. Kenapa? Karena itu adalah mansibnya, jabatannya. Ya. Walau aqama fi hadhihi suwar ghairu man lahu wilayatul iqamah معتد به على المذهب الصحيح المختار الذي عليه جمهور أصحابنا. Kalau seandainya ada yang mengiqamatkan dalam bentuk yang tadi, tapi dia bukan orang yang berhak. Nah, kadang-kadang ada yang muadzin orang tugaskan, tahu-tahunya ada aja ya jamaah yang qomat gitu. Maka menurut mazhab Syafi'iyah, iqamatnya sah, boleh. Tapi sebagian yang lain ada yang menganggap tidak sah. Kama law khataba bihim wahidun wa amma bihim al-akhar, seperti ada orang yang khutbah tapi yang imam lain. Nah, ini menurut mazhab Syafi'iyah enggak tepat. Ya. Kan ada di antara masjid khatibnya A, muadzin imamnya B. Ini enggak tepat. Orang yang khatib dia yang imam. Ya, sama dengan tadi orang yang adzan dia yang qomat. Ini hukum asal. Ya, nah di sini dari mazhab Syafi'iyah dia gambarkan bahwa ada yang berpendapat orang yang qomat bukan orang yang adzan tidak sah. Ya, tidak sah. Sebagaimana orang yang khatib berbeda, yang imam berbeda. Ya, kama law khataba bihim wahidun wa amma bihim al-akhar ghairu. Fala yajuzu ala qawlin, tidak boleh menurut sebuah pendapat. Nah ini kalau bisa kita sampaikan kepada misalkan kau ada masjid di samping kita, ya jangan dipisah antara khatib dengan imam. Yang khatib dia adalah imam, satu rangkaian. وَأَمَّا إِذَا أَذَّنُوا مَعًا فَإِنِ اتَّفَقُوا عَلَى إِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ وَإِلَّا فَيُقْرَأُ. Apabila mereka azan bareng-bareng lalu mereka sepakat si A yang akan mengiqamatkan, maka itu boleh. Kalau tidak, diundi siapa yang mengiqamatkan. وقال أصحابنا رحمه الله تعالى ولا يقيم في المسجد الواحد إلا واحد. Tidaklah mengqamatkan dalam sebuah masjid kecuali hanya satu iqamah. Ya. Illa idza lam tahsul al-kifayah bi wahidin. Kecuali kalau seandainya tidak cukup karena saking besarnya masjid gitu. Sehingga suaranya tidak sampai ke tempat lain. Ya, maka mungkin diperlukan. La ba'sa yuqima ma'an idza lam yuaddi ila tahwish. Boleh ada dua orang yang qomat serentak selama tidak menjadi ganggu. Ya. Jadi kalau kita lihat dulu seperti itu. Ya, dalam majelis ilmu juga ada penyampai mubaligh. ya, mubalig. Jadi guru menyampaikan hadis, nanti yang sebelah sananya nyambung lagi gitu, suaranya disambung lagi oleh yang lain. Itu namanya mubalig. Nah, dulu juga untuk karena masjid besar, suara terbatas. Tapi kalau sekarang, alhamdulillah, ya, tidak perlu ada yang menyampaikan, karena adanya mic itu sudah cukup. Dan azan memang tujuannya adalah untuk memanggil orang, ya. Maka semakin kencang suara azan, ya, suara mic-nya, maka itu semakin semakin sesuai dengan tujuan, karena kita ingin memanggil. Ya, wallahu ta'ala. Ini yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Ya, besok insyaallah pagi kita sambung lagi. Mungkin wallahu alam, saya usulkan untuk pengajian subuh untuk Sahih Muslim ini kita bikin pendaftaran, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ke depan. Walhasil didaftarkan namanya siapa, rutin untuk hadir. Mana tahu kalau ada orang yang berinfak untuk buku misalkan, bisa kita bagikan siapa yang berhak untuk dapat. Ya. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.